Kumpul-kumpul kumpul kembali, yo bersama Loji bergoyang satu rasa untuk semua bersama Body Production dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah persembahan kami, Laksana. Yoi, kumpul kumpul coy. Yo, Laksana bersama Loji bergoyang lagi. Yo, asik coy. Bersama Budi Production, Laksana untuk Anda semua.